kembalimu. Saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku, mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku, memandang gadismu melari segarkan mataku, suasana redakan kesalahan marahku. Terima kasih balikmu untukku. Jenak lupakan sesaku hadapi egonya, hidup di kota Jakarta yang penuh